rasa cinta dalam hati. Tak tahu harus bagaimana untuk raba mimpi atau nyata, dan beda kenasaran suasana dalam rangka sayang atau cinta yang sebenarnya. Dan dalam